السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya fenomenal dari Qadil Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan kita masih berbicara tentang akibat dosa dan maksiat. Ya, pada akhir pertemuan yang lalu kita masuk pada poin yang ke-46 atau akibat ke-46 dari perbuatan dosa. Al-ma'asi sababul hawani wadh-dhulli wash-shaghar. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba itu bisa menyebabkan terjadi kehinaan, kerendahan diri, ya, kekerdilan dan segala sifat-sifat rendah pada diri manusia, sehingga secara perlahan akan menggolongkan dia kepada asfalin, orang-orang yang berada di posisi terendah. Sementara pada hakikatnya manusia itu diciptakan, kata Ibnul Qayyim, itu seharusnya berada di kalangan illiyin, orang-orang yang berada di tingkat yang tertinggi. Karena manusia dimuliakan dengan akalnya, disempurnakan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk diri menjadi manusia-manusia yang terbaik, makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Maka ketika manusia bertakwa kepada Allah sebagaimana digambarkan oleh para ulama, mereka akan lebih mulia dibandingkan para malaikat sekalipun. Kenapa? Karena malaikat beribadah kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memaksa mereka, menetapkan mereka, mengunci mereka dengan ketaatan. Ya. La ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Selalu saja mereka enggak pernah bermaksiat. Setiap perintah Allah pasti mereka lakukan. Sehingga mereka tidak memiliki pertimbangan akal untuk memilih yang ini dan yang itu. Ketika mereka menjadi ahli ibadah, ya wajar saja. Sementara manusia yang menjadi ahli ibadah berarti dia telah mengalahkan nafsunya, mengalahkan godaan setan, ya, jatuh bangun, terpuruk, bangkit lagi. Ketika dia bisa menjadi orang yang bertakwa, maka derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Tetapi ketika manusia itu kemudian menghilangkan fungsi akalnya, menghilangkan fungsi nuraninya, pandangan mata, telinga, untuk mengambil nilai-nilai kebenaran dan menjalankannya dalam kehidupan, maka otomatis pada saat itu derajatnya kal an'ami balhum adal, seperti binatang bahkan lebih rendah daripadanya. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita akan lanjutkan kembali. Fakullama amilal abdu ma'siyatan, setiap kali seorang hamba melakukan maksiat, setiap kali seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, nazala ila asfali darajah, derajatnya turun satu tingkat. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Perjalanan menurun itu akan terus berlangsung sampai seorang hamba itu tergolong di antara asfalin, orang-orang yang paling rendah, ya. Asfala safilin, ya. Asfalin itu ada asfala safilin, berada di derajat makhluk yang paling rendah, lebih rendah daripada binatang ternak. Wa kullama amila ta'atan, ketika dia melakukan ibadah, kebalikannya, satu ibadah dia lakukan, irtafa'a darajatan, satu tingkat dia meningkat. Wa la yazalu firtifa, dan dia akan terus berada dalam tren mendaki, hatta yakuna minal 'aliyyin atau minal a'layyin, sehingga dia tergolong orang-orang yang berada di posisi tertinggi. Dia bisa mengalahkan para malaikat pada sisi kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan satu hal yang selalu berusaha kita jadikan sebagai pelajaran. Wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'udu min wajh wan nuzulu min wajh. Kadang-kadang ada masa, ya, selain masa pasang surut, ada juga masa di dalam kehidupan seorang hamba di mana pada satu sisi dia mengalami kenaikan. Pada sebagian jenis ibadah dia mengalami kenaikan. Wan nuzulu min wajh, tetapi dia juga mengalami penurunan pada sisi yang lain. Dulunya rajin sholat malam, sekarang enggak, ya, turun derajatnya. Ya. Dulunya enggak gemar melakukan maksiat ini, kemudian dia gemar, turun satu tingkat. Tapi di sisi yang lain, sekarang dia rajin menuntut ilmu, naik satu tingkat. Rajin membaca Al-Quran, naik satu tingkat. Ya. Jadi bisa dalam satu waktu seseorang mengalami penurunan karena satu amalan atau dua amalan, tapi di sisi yang berbeda, dia mengalami peningkatan kualitas sebagai hamba dengan amalan-amalan kebajikan yang dia lakukan. Nah, itulah perseteruan antara hak dan batil pada diri seseorang yang tidak akan pernah mungkin bisa hilang sama sekali. Ya, manusia tidak mungkin berada dalam taat selamanya. Juga tidak mungkin manusia berada dalam dosa selamanya. Ya, seburuk-buruknya orang pasti akan berbuat baik. Ya, sebaik-baiknya orang pasti akan berbuat buruk juga. Dan kadang-kadang itu datang silih berganti dan kadang-kadang bisa dilakukan di waktu yang sama. Manusia sedang puasa. Dengan puasanya dia mendapatkan peningkatan nilai kualitas diri. Ya. Ya, dengan menahan lapar, menahan minum, menahan sebagian di antara yang diharamkan Allah. Tapi ketika dia melakukan sebagian di antara yang diharamkan karena dia tidak mampu menahan diri, pada saat itu dia jatuh. Jadi jatuh di satu sisi, ya, tapi bisa mendaki di sisi yang berbeda pada waktu yang sama. Wa ayyuhuma kana aghlab 'alaihi kana min ahlihi. Nah, sekarang tinggal dominasinya. Dia dominasinya lebih banyak melakukan amal soleh atau kejahatan. Kalau lebih banyak melakukan amal soleh, maka atribut sebagai orang soleh itu lebih mudah lekat pada dirinya. Falaisa man sa'ada mi'ata daraja wa nazala daraja wahida kaman kana bil 'aks. Nah, satu hal yang perlu diperhitungkan adalah ketika seseorang kadang-kadang turun 100 tingkatan tapi hanya berupaya naik satu tingkatan saja. Ini yang selalu diingatkan oleh para ulama. Kalau kita mengalami penurunan dalam keimanan, kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, segeralah kita melakukan kebajikan dengan pukul kebut. Ya. Pokoknya kita lakukan sebanyak-banyaknya agar derajat kita tidak menurun. Turun 3 langkah, naik cuma 1 langkah. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian walakin yu'radu hahuna linufusi ghalatun adzim. Kadang-kadang orang salah memahami. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kita baca kembali. Wa huwa annal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan. Kadang-kadang seseorang mengalami penurunan yang begitu drastis. Ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, hanya karena satu kesalahan. Mimma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi turunnya itu. Fala yafi su'uduhu alfa darajah, yang itu tidak bisa dibayar dengan kenaikan 1000 tingkat sekalipun. Ini yang kita perlu hati-hati. Jadi ada amalan-amalan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang nilainya meskipun satu kali, tapi itu luar biasa sekali. Bisa menurunkan derajat dan harkat seseorang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Begitu jauhnya dia turun, sehingga dia butuh energi yang jauh lebih banyak untuk kembali bangkit. Mungkin dia melakukan amal kebajikan yang bernilai tinggi juga, yang bisa mengangkat dirinya setinggi-tingginya. Atau dia banyak melakukan amal kebajikan secara berulang-ulang. Oleh sebab itu, sekali lagi, salah satu di antara tanda rasa takut seseorang yang tidak boleh hilang adalah khasyatut tafrid. Ini selalu saya ulang-ulang. Apa itu khasyatut tafrid? Selalu merasa kurang. Itu jangan sampai hilang dari diri kita. Saya sudah beribadah, masih kurang. Ibadah, masih kurang. Ya. Itu namanya khasyatut tafrid. Takut kurang dalam ibadah. Takut kurang dalam kebaikan. Sholat saya masih kurang, tambah sholat sunnah lagi. Kayaknya masih kurang, banyakin zikir. Kayaknya kurang, banyak baca hadis. Banyak mengajarkan ilmu. Banyak memberikan nasihat. Banyak melakukan amal kebajikan apapun. Punya harta, sedekahkan. Ya. Seperti difirmankan, disabdakan di dalam hadis, innal abda la yatakallamu bikalimatin. Kadang-kadang seseorang mengucapkan satu kata saja. La yulqi laha balan. Mungkin dia enggak nganggap kata-kata itu. La yulqi laha balan min sakhatillah, tapi bisa menyebabkan kemarahan Allah. Yulqa biha fi jahannam atau yahwi biha fi jahannam, dan satu riwayat karena itu dia tercampakkan ke dalam neraka. Aba'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Satu kesalahan dia lakukan. Maka ada kejahatan-kejahatan itu yang fenomenal. Ya, seperti kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, itu fenomenal. Sehingga ketika itu dilakukan seseorang, itu tingkat jatuhnya sangat jauh. Sama juga dengan membunuh seorang mukmin. Ya, membunuh seorang mukmin qatala nafsan. Ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, fajazahu jahannam, dia akan diganti dengan jahannam. Bahkan Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasada fil ard fakanna qatala an-nasa jami'an. Telah ditetapkan di dalam kitab Al-Kitab bahwasanya siapapun yang membunuh jiwa tanpa kebenaran, ya, bukan sebagai balasan daripada jiwa lain yang dibunuh, artinya membunuh tanpa kebenaran, satu orang saja yang dia bunuh seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Jadi membunuh manusia itu enggak ringan derajatnya. Berat, ya, konsekuensinya berat. Makanya ada ancaman kisos bagi orang yang membunuh itu, karena membunuh manusia itu bukan sesuatu yang ringan, apalagi dia seorang mukmin. Ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, fa'ayyu su'udin yuwazi hadhihi nazlah. Mana mungkin orang bisa naik begitu gampang ketika sudah terjatuh sedemikian rupa. Wan nuzul amrun lazimun lil insan, ya. Menurun, posisi menurun karena perbuatan dosa itu sesuatu yang biasa bagi manusia. Walakin minan nas man yakunu nuzulu ila ghaflah. Tapi ada orang yang begitu turun dia langsung lengah. Ya. Fahada ila sayqada min ghaflati ada ila darajati. Padahal kalau dia enggak lengah, dia bisa segera kembali kok. Melakukan kejelekan, keburukan, dosa, maksiat, lalu dia beristighfar dan kembali ke jalan yang benar. Tapi ada orang yang ghaflah, dia tidak sadar, tidak menyadari, dan akhirnya dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan, tidak bertobat kepada Allah, sehingga dia berlalai-lalai dalam kesalahannya. Itu yang menyebabkan orang itu susah untuk mendaki kembali. Au ila arfa minha bihasabi yaqlatih. Bahkan bisa kalau seorang itu bertobat, jatuh pun dia, ketika dia bertobat, dia bisa naik setinggi-tingginya. Ini yang dinamakan dengan taubatun nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffir ankum sayi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Karena kalau kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, dosa-dosa kita akan dipupuskan oleh Allah. Kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena taubat itu yajubbu ma qablah, akan bisa menghapuskan segala sesuatu sebelumnya. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubah la yanmi bihi illa al-isti'anah 'ala ta'ah. Fa hadha mata raja'a ila ta'ah faqad ya'udu ila darajatihi wa qad la yasilu ilaiha. Jadi ada orang yang ketika setelah berbuat kejahatan atau kesalahan, dia melakukan hal-hal yang mubah. Nuzulu ila mubahin la yanwi bihi isti'anah 'ala ta'ah. Dia tidak meniatkan perbuatan mubah itu dengan sesuatu yang bisa mendapatkan pahala, gitu enggak. Makan ya makan, minum ya minum. Nah, fahada mata roja, dan orang yang seperti ini kalau dia kembali kepada kebaikan, faqad ya'udu ila darajatihi faqad la yasilu ilayha. Kadang-kadang bisa kembali ke posisi awal, kadang-kadang enggak nyampe gitu. Misalnya ada orang yang saleh nih, berbuat jelek, keburukan. Kemudian setelah itu dia kembali biasa-biasa aja, melakukan hal biasa-biasa aja. Maka dia bisa kembali ke posisi awal kalau dia beruntung. Kalau tidak, maka mungkin bahkan tidak sampai ke derajat dia sebelumnya. Wa qad yartafi'u anha fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang dengan taubatnya ketika dia kembali, ya kembali, justru dia lebih tinggi lagi. Kenapa? Ada himmah. Ada cita-cita yang besar, ambisi yang besar bahwa saya sudah melakukan kesalahan dan saya tidak akan melakukannya lagi. Saya harus menjadi orang yang lebih baik setelah ini. Ya. Fa innahu ya'udu 'ala a'la himmatan mimma kana. Semangat dia bahkan melakukan. Ya. Saya ulangi lagi, ada seseorang yang ketika dia bertobat, dia mendapatkan derajat lebih tinggi, bahkan memiliki semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya tidak akan melakukannya lagi dan saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Waqad yakunu ad'af himmatan itu, dia sudah bertobat, sudah kembali, tetapi semangat dia dalam melakukan kebaikan itu enggak bisa pulih seperti sebelumnya. Waqad takunu himmatuhu kama kanat, ada juga yang pulih tapi sama persis dengan ketika sebelum dia bertaubat. Jadi macam-macam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim sangat bagus sekali. Jadi ketika seseorang itu bertaubat, itu enggak semuanya itu kembali ke posisi yang lebih baik. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak bisa kembali kepada ke posisi awal. Ya, dia kembali tapi posisinya enggak sama dengan sebelum dia bertaubat. Wa minhum man yakunu nuzuru ila maksiyah. Ada orang yang ketika turun. Jadi ada orang yang ketika turun posisi imannya turun, itu dia tidak melakukan hal-hal yang mubah, tapi dia melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Imma shaghira aw kabira, mungkin perbuatan maksiat kecil atau besar, ya. Yahtaju ila audi ila darajatin ila taubatin nasuh. Kalau dia mau kembali, dia harus taubat nasuha. Wa inaba sadiqah, harus pasrah, harus tawakal kepada Allah, harus menghadap kepada Allah dengan segala kepasrahan. Waqta lafanas. Nah, kalau orang misalnya berbuat kemaksiatan yang jelas, dosa besar lah taruh ya, bahkan bukan sekali, berkali-kali dan terus dia lakukan. Kemudian dia mau kembali. Hal ya'udu ba'da taubah ila darajatil lati kanat fiha? Apakah setelah bertaubat dia bisa kembali ke posisi awal sebelumnya? Ini para ulama berbeda pendapat, atau lebih tepatnya kita katakan beragam pendapat, bukan berbeda tapi beragam pendapat. Bina'an ala anna taubah tamhu asharal dzam. Karena yang kita tahu taubat itu kan menghapuskan dosa, kan gitu. Wa taj'alu wujudahu ka'adami, orang yang bertaubat seperti orang yang enggak melakukan perbuatan dosa, kan begitu. At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan, misalnya dosa besar, dia bertaubat dari perbuatan itu. Itu seperti orang yang enggak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Posisinya seperti itu. Tapi kondisi hatinya apakah bisa sama seperti sebelumnya? Itu yang jadi persoalan. Faka'anahu lam yakun. Jadi ketika ditinggalkan perbuatan dosa itu, seolah-olah dia enggak pernah melakukan karena dia sudah bertaubat. Apakah dia bisa kembali? Aula ya'ud. Bisa enggak sekembali seperti semua atau tidak? Bina'an ala anna taubah ta'siruha fi isqatil uqubah wa amad darajah allati fatathu fa'innahu la yasilu ilaiha. Karena ada orang yang berpendapat, memang ketika bertaubat dosanya hilang, seolah-olah dia enggak melakukan perbuatan tadi, tapi bukan berarti jiwanya akan kembali utuh seperti semula. Ini tuh menurut pendapat sebagian ulama. Maka sekali lagi saya katakan, ini adalah keragaman, bukan perbedaan pendapat sebenarnya, keragaman. Yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh qalu wa taqriru dzalika. Intinya kesimpulannya begini. Anahu kana musta'iddan bi ishtighalihi bi ta'af fi zaman alladhi asafi li su'ulin akhar wa irtiqa'in bi jumlati amalin as-salifa bi manzilati kasbi ar-rajuli kull yawmin bi jumali malihi alladhi yamlikuhu wa kullama tada'afa al-mal tada'afa ar-riba. Jadi kira-kira begini kata beliau. Anahu kana musta'iddan bi ishtighalihi bi ta'af fi zaman alladhi asallahu fihi. Kadang-kadang orang itu ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia dalam posisi jiwanya sebenarnya siap untuk suatu ketika dia itu ketika bertobat, dia akan menggantinya dengan amal-amal perbuatan yang banyak. Ya. Di su'udin akhar, untuk kembali bangkit, wartiqa'an bi jumali amali, kemudian dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sama yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, kadang-kadang mentalitas orang seperti itu. Dia berbuat dosa, ya, bukan diniatin, nanti saya dosa, kemudian saya berbuat baik, bukan begitu. Tapi dia punya kesiapan jiwa. Ya. Begitu dia berbuat dosa, segera dia kembali, bertobat kepada Allah, dan melakukan amal-amal kebajikan yang selama ini dia lakukan. Biman jilatikas birrojulikul yamin bijumlati malihin dari yamliku. Itu sama dengan orang yang mengelola hartanya secara baik dalam sebuah perdagangan. Wa kullama tada'afal mal tada'afal riba. Semakin banyak modal yang dia punya dan dikembangkan, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Begitulah kira-kira orang yang punya kesiapan mentalitas untuk bertobat. Ya. Jadi betul-betul dia memiliki kesiapan mentalitas. Begitu dia melakukan kesalahan, itu penyesalannya itu jelas banget pada dirinya. Ya mungkin gak tersampaikan ke orang lain, mungkin gak diumbar kemana-mana, tapi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad raha alaihi fi zamanil maksiyah irtifa'un wa ribun bi jumlati amali. Ketika dia berbuat maksiat, mungkin sebagian amal kebajikan yang dia lakukan lenyap, ya. Kemudian keuntungan-keuntungan yang biasa dia dapatkan dari amal kebajikan yang biasa dia lakukan juga enggak dia dapat karena dia berbuat maksiat. فإن استأنف العمل استأنف صعودا من نزول. Kalau seandainya dia ketika kehilangan momentum menuntun baik itu kemudian langsung dia menggeliat langsung, dia langsung bertobat dan kembali dia mendaki dengan cepat, ya su'u dan min nuzul, wa kana qabla dzalika sa'idan min ulu, karena sebelum ini dia terjatuh, wa bainahuma baunun azim, maka akan terjadi perbedaan yang nyata pada dirinya, ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk mampu melakukan apa semacam recovery, ya, recovery dari keterjatuhan, recovery dari dosa-dosa, ya, dia tidak terpuruk dengan dosanya kemudian dia putus asa, enggak. Begitu dia bertobat, dia kembali kepada Allah dan dia kembali kepada sebagaimana dia sebelumnya, bahkan bisa jadi lebih baik daripada itu. Wa qalu wa masalu hadza masalu rajulaini yattaqiyaini fis sulamaini la nihayata lahuma. Jadi perumpamaannya itu seperti dua orang yang sama-sama mendaki dengan melalui dua buah dengan dua buah tangga ke tempat yang sangat tinggi sekali, ya. Wa huma sawa, keduanya berada dalam posisi sama ketika naik. Fanazala ahaduhuma ila asfal. Lalu sebagian di antaranya ada yang turun satu tingkat. Summa istaqsala su'ud, kemudian dia berupaya untuk naik lagi. Fa innal ladzi lam yanzil ya'lu alaihi wa labud. Orang yang jalan aja enggak turun-turun tentu bisa lebih cepat. Itu logikanya kan sederhananya seperti itu. Kecuali ketika orang yang terlambat ini melakukan lompatan-lompatan yang lebih banyak lagi. Jadi artinya orang yang kalau sudah bertobat dari satu perbuatan dosa, mu'iyau, hendaknya dia itu menyiapkan diri untuk melakukan lompatan-lompatan kebajikan. Apa kebaikan-kebaikan yang selama ini belum dia lakukan? Kalau perlu dilakukan. Yang selama ini dilakukan sebelum dia melakukan kemaksiatan, dilakukan juga. Yang belum dia lakukan, dilakukan. Agar dia bisa melalui lompatan yang lebih tinggi. Sehingga orang yang berjalan lurus tanpa jatuh pun bisa kita susul dengan taubat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hakama Syekhul Islam Ibn Taimiyah baina ath-thaifataini hukman maqbula. Antara dua orang yang sedang berjalan itu, Syekhul Islam memberikan sebuah gambaran yang cukup bijak, ya. Beliau mengatakan at-tahqiq anna min at-taibin man ya'udu ila arfa' min darajati. Ada orang yang bertobat dan gara-gara taubatnya itu derajatnya malah lebih tinggi dari sebelumnya. Ada yang seperti itu. Wa minkum man ya'idu ila masayi darajatihi. Ada yang kembalinya pas-pasan. Seperti dia sebelumnya. Enggak nambah, enggak kurang. Wa minkum man la yasilu ila darajatihi. Ada yang tidak bisa kembali ke derajat sebelumnya. Ya, tidak pulang modal. Kalau orang berdagang istilahnya tidak pulang modal. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat, ya, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang yang bertaubat itu tidak sama semua nilainya. Karena taubat itu juga bertingkat-tingkat, ya. Kemudian motivasi orang bertaubat juga beda-beda. Ada yang bertaubat sekedar udahlah saya tinggalkan lagi perbuatan jeleknya. Ada kan orang yang kerap melakukan perbuatan dosa-dosa, kemudian dia bertobat karena udah gak mampu lagi. Ya maaf ya, misalnya dia perampok, kemudian dia bertobat. Tapi bertobat karena badannya udah lemah, udah tua, kalau dia lakukan juga dia gak mampu lagi memang secara fisik. Nah kira-kira gimana pada saat itu? Ya tetap tobatnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seandainya memang ada keikhlasan dengan itu. Mumpung saya udah lemah, udahlah tobat sekalian. Tapi tentunya gak bisa disamakan dengan orang yang berada dalam puncak kekuatan dia. Dia masih bisa melakukan, ya. Nah, kalau bahasa olahragawan itu dalam premiernya dia, ya. Jadi pada dia berada dalam puncak kemampuan dia ketika dia melakukan maksiat tersebut. Lalu pada saat itu dia bertobat, memaksa diri. Saya masih melakukan bahkan lebih banyak daripada ini, tapi kemudian saya menahan diri dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya itu tentunya nilainya beda. Qultu, kata Ibnu Qayyim, wa hadza bihasabi quwwati at-taubati wa kamaliha. Itu bergantung pada energi taubat. Ya, kesempurnaan daripada taubat itulah yang menentukan baliknya orang itu pulang modal apa enggak. Menjadi lebih baik atau sama aja atau malah enggak pulang modal. Wa ma akhadhathu al-ma'siyatu lil-'abdi min ad-dhulli wal-khudu' wal-inabah. Juga dipengaruhi oleh pengaruh maksiat itu. Kadang-kadang ada maksiat itu yang pengaruhnya udah terlalu dalam gitu kan. Orang bertaubat tapi bekas maksiatnya itu sudah terlalu dalam pada dirinya. sehingga ketika dia bertobat pun untuk bisa menghilangkannya perlu waktu yang panjang. Ya. Seperti orang yang ketergantungan obat, obatan terlarang ya, yang kemudian dia bertobat, itu untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh itu enggak gampang gitu. Niatnya memang sudah kuat, tapi apa yang dia lakukan pengaruhnya terlalu hebat sehingga butuh energi tambahan. Nah, itu makanya tidak setiap orang kembali ke posisi yang sama atau lebih tinggi. Wal hadru ya, kemudian juga bergantung ya, kuntu hadza bihasabi quwwati tawbah wa kamaliha wa ma akhadathu al-ma'siyatu li'abdi min adh-dhulli wal khudu' wal inaba wal hadri wal khaufi min Allah. Bergantung juga dengan kewaspadaan seseorang, rasa takut seorang kepada Allah yang timbul karena taubat tadi, seberapa jauh wal buka min khasyatillah, tangisan ya yang keluar dari matanya karena dia takut kepada dosa. Ketika dia hanya ketika dia ada di tengah malam beribadah antara dia dengan Allah saja, itu yang disebut dengan fadlul buka min khasyati Rahman, keutamaan menangis di jalan Allah, keutamaan menangis karena Allah ya. Itu yang bisa menambah tingkat taubat itu sendiri. Faqat taqwa halil umur, kadang-kadang faktor-faktor itu begitu kuat hatta ya'udu ta'ib ila arfa min darajati, sehingga orang yang taubat malah justru kembalinya lebih baik dari sebelumnya. Wayasiru ba'da taubati khairan min qablil khathiyah, dia menjadi orang yang lebih soleh setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi dia sebelum melakukan perbuatan maksiat tadi. Fahada qatakunul khathiyatu fi haqqihi rahmah, maka orang yang semacam inilah yang katanya dosanya itu jadi rahmat. Digambarkan saya oleh Ibnu Qayyim, kadang-kadang Allah menguji kita dengan dosa agar kita mengerti betul makna arti dari istighfar. Ya, kita beristighfar astagfirullah itu mantap banget gitu. Nyatu banget dengan diri kita karena kita langsung membayangkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Berbeda dengan orang yang mungkin tidak pernah melakukan dosa yang besar dan lain sebagainya, dia tidak memiliki rasa ketakutan dan khusyuk seperti itu ketika mengucapkan istighfar. Ya, tentunya ini hanya berlaku bagi orang yang betul-betul bertobat, sehingga tahu apa perbuatan maksiat yang sudah dilakukan itu menjadi rahmat. Ini bukan berarti orang dianjurin silakan melakukan perbuatan lain lagi, perbuatan dosa yang lain, asalkan dia melakukan taubat yang sama, jangan. Karena kita nggak tahu usia. Man ya'ti rabbahu mujriman, orang yang menghadap Allah dalam keadaan berbuat dosa, fa inna lahu jahannam, dia akan dimasukkan ke neraka jahannam. Jadi hati-hati, itu nggak bisa diniatin ya. Tapi kalau suatu saat kita terjebak dalam dosa dan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat itu bisa menjadi rahmat buat kita. Apa, perbuatan dosa itu bisa menjadi rahmat buat kita. Qad takunul khati'ah fi haqqihi rahmah, fa innaha nafat anhu da'al ujub, karena akibat berbuat dosa itu ketika dia sudah menjadi baik lagi, itu dia akan bisa menjaga diri dari sifat ujub. Dia enggak akan jadi orang yang takabur karena dia sadar, oh saya mantan orang jelek, saya mantan ahli maksiat, ya apalah dibandingkan orang-orang yang sejak kecilnya banyak beribadah, enggak ada apa-apanya. Ya, jadi enggak akan menimbulkan sikap ujub. Wa khallasatu min thiqati bi nafsihi, ya, membebaskan dirinya dari rasa percaya diri berlebihan. Ya. Wa idlalihi bi amalihi, merasa sudah cukup amal perbuatannya, ya. Wa wada khadda dara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi ala atabati babi sayyidihi. Kemudian dia meletakkan ketawaduannya, kerendahan hatinya di hadapan pintu yang maha kuasa dan maha bijaksana. Wa ila afihi, dia selalu mengharap ampunan Allah, wa maghfirati, selalu memohon ampunan dari Allah dan maaf dari Allah. Wa akhrajat min qalbihi saulatat ta'ah, mengeluarkan dari hatinya saulatat ta'ah. Saulat itu seperti tebasan pedang. Saulatat ta'ah itu artinya perbuatan taat yang menyebabkan orang itu bisa bersikap ujub. Saulatat ta'ah, mengeluarkan dari dirinya itu perasaan bahwa saya ini udah baik, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan itu. Jadi ini yang perlu dihindari sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasarat anfahu ayasmuha biha aw yatakabbar biha, memaksa dirinya untuk tidak takabur, untuk tidak membanggakan diri secara berlebihan. Aw yara nafsahu biha khairan min ghairi. Ya. Dengan dosa yang pernah dia lakukan, dia tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Enggak. Bagaimanapun aku ini adalah mantan ahli maksiat, ya. Mantan orang jelek, ya, mantan orang yang suka berbuat dosa, aku enggak lebih baik dari mereka. وَأَوْقَفَتْهُ بَيْنَ يَدِيَ اللَّهِ مَوْقِفَ الْخَطَّئِينَ الْمُذْنِبِينَ. Di hadapan Allah, dia menempatkan dirinya sebagai pendosa yang bertobat kepada Allah, pendosa yang minta ampunan dari Allah. نَاكِسَ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ, selalu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. مُسْتَحْيًا بِهِ خَائِفًا وَجِلًا, merasa malu di hadapan Allah, takut ya, dan merasa sungkan. مُحْتَقِرًا لِطَاعَتِهِ, muhtaqiran li ta'ati, semua kebaikan yang dia lakukan, ini belum seberapa, aku sudah terlalu banyak menyia-nyiakan waktu dalam hidup, kira-kira begitu. Musta'aliban li maksiati, perbuatan dosa yang dia lakukan justru dibesar-besarkan di hadapan Allah, aku sudah terlalu banyak berbuat dosa. Qad arafa nafsahu bin naqsi wadzam, dia tahu dirinya kurang, dia tahu dirinya tercela. Warabuhu munfaridun bil kamal, hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang maha pemaaf, dan hanya Allah yang memiliki segala pujian. Nah, sebagaimana disebutkan dalam syair, istaghfarallahu bil wafa wa bil hamdi wa walla al malamata ar-rajula. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala bentuk pujian, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menepati janji. Ya, sementara seorang manusia itu hanya bisa mencela dirinya sendiri. Fa ayyu ni'matin wasalat min Allah Subhanahu wa taala ilaihi istaghfarah ala. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka pada saat itu ya, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti sesungguhnya, maka pada saat itu dia akan menganggap banyak setiap karunia yang diberikan Allah. Ya. Setiap karunia yang diberikan Allah, sesedikit apapun, dia akan anggap banyak. Wa ra'a nafsahu dunaha. Dia menganggap, ah enggak pantas saya dapat kenikmatan kayak gini. Saya terlalu banyak dosa, enggak pantas dapat kenikmatan kayak gini. Walam yaraha ahlan laha, dia menganggap dirinya enggak pantas ya. Wa ayyun naqmatin wa baliyatin wasalat ilaihi, dan ketika dia mendapatkan musibah atau ra'a nafsahu ahlan, dia menganggap dirinya memang pantas mendapatkan cobaan tersebut. Lima huwa akbar minha, bahkan sebenarnya dosanya jauh lebih besar. Wa ra'a anna maulahu qad ahsana ilaihi, Allah justru telah berbuat baik kepadanya, hanya menurunkan seperti itu saja. Idz lam yu'aqibuhu ala qadri jurmihi, Allah tidak menghukumnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Coba bayangkan, ini sudah sering saya sampaikan ya. Jadi sebanyak-banyaknya musibah yang menimpa kita, apapun itu, hanya hukuman atas sebagian dosa sebagian kita. Itu hanya hukuman dosa sebagian kita, dan itu hanya sebagian dosanya saja, bukan semua dosa. Karena kalau setiap manusia dihukum sesuai dengan dosanya, kita gak bisa lagi hidup enak, gak pernah bisa makan enak lagi, karena seluruh hidup kita akan menjadi hukuman dari Allah. Dan itu pun mungkin belum cukup untuk membayar dosa-dosa kita. Maka semua itu berasal dari ihsan Allah, kebaikan Allah, kemahabaikan Allah. Walau satu hibahkan separuh dosanya pun belum bisa dicukupi dengan musibah yang menimpa dirinya. Walau adana juz'in minhu, bahkan sesedikit dosanya pun itu belum bisa dibayar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi akhirnya seseorang itu memiliki kemampuan menahan segala bentuk musibah. Sebesar apapun musibah yang menimpa dirinya, dia menganggap ini terlalu kecil dibandingkan dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau karena ini saja dia enggak tahan, bagaimana dia bisa setahan akan azab Allah di akhirat nanti? Nah, karena ini ada sebagai balasan dari dosanya. Allah sudah berbuat baik kepada dia. Enggak setiap dosa itu diazab oleh Allah di dunia, enggak. Bayangkan seandainya dosa itu merupakan akan memberikan hukuman secara langsung, ya. Setiap hari ini kita dihukum. Hati kita yang suudzon, lidah kita yang gak bisa dijaga, perasaan kita yang jelek kepada manusia, kesombongan kita, macam-macam itu akan dihukum oleh Allah. Fa'imma ma yastahiqquhu minal uqubati la tahmiluhu al-jibalu ar-rasiyah. Karena dosa yang dilakukan manusia tidak akan bisa ditanggung, bahkan oleh gunung-gunung yang tinggi sekalipun. Fadlan an hadzal 'abdud dha'if, ya, al-ajiz, apalagi oleh hamba yang sangat lemah seperti kita, gak akan bisa. Fa'inna dzamba wa in saghura, meskipun dosa itu kecil, fa inna muqabilahu al-azim, tetapi yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, allazi la syai'a azam, yang tidak ada yang besar lebih besar dari Allah. Wal kabir, ya, azim, maha agung, yang tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Wal kabir, yang maha besar, allazi la syai'a akbar min, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Wal jalil, yang maha mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Wala ajmal, tidak ada yang lebih baik dari Allah. Al-mun'im bi jami' asna'i min ni'am, yang telah memberikan kita segala bentuk karunia kenikmatan, daqiqiha wa jalidiyah, kecil maupun besar. Ya. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa kecil ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, wa aqadin mu'minun wa kafir. Jadi ketika orang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap kecil dosa, padahal yang ada di hadapan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, itu adalah perbuatan yang paling jelek. Seperti orang yang melakukan perbuatan salah, tapi kesalahan itu kepada seorang raja di raja yang sangat dihormati di dunia. Lalu kita menganggap remeh, menghadap kepada raja tersebut dengan cengengesan, ya, merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan. Ini orang yang paling kurang ajar. Begitulah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, seberapapun kecilnya, lalu dia menganggap remeh dan nyantai, ya, peringas-peringis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti menghina kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika seseorang itu bertaubat, dia sadar akan besarnya akibat perbuatan dosa, ya. Dengan itu dia akan memiliki ketahanan menghadapi segala macam musibah dan akan bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Aku sudah banyak dosa kayak gini, Allah masih sayang. Aku sudah banyak melakukan perbuatan dosa, tapi Allah masih senantiasa memberikan kepada aku kenikmatan hidup, makan, minum, masih ada keluarga dan lain sebagainya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyak kesalahan yang aku lakukan. Kalau kita tidak juga taubat kepada Allah, maka sungguh keterlaluan. Wa ardalun nas wa asqatuhum muru'atan qabalahum bil radail. Fa kaifa bi azimis samawati wal ard? Ya, kalau orang yang kurang ajar itu di hadapan manusia, ya, dia berbuat jelek, menanggapi perbuatan salahnya itu dengan remeh, dia akan dianggap sebagai orang yang hina. Bagaimana seandainya itu dia lakukan terhadap Allah yang memiliki langit dan bumi? Wa malikis samawati wal ardi wa ilahi samawati wal ardi walaula anna rahmatahu ghadabat ghadabahu. Kalau bukan karena rahmat Allah itu lebih cepat dari kemarahannya, ya. Wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu. Kalau bukan karena Allah itu lebih ingin memberikan pahala kepada manusia daripada memberikan azab kepadanya, ya. Ladak dagatil ardu. Bumi ini pasti sudah berguncang karena dosa yang dilakukan manusia. Biman biman qabalahu biman la yaliqu bimuqabalatihi, ya. Dengan segala perbuatan yang dia lakukan yang tidak pantas dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau la hilmuhu, kalau bukan karena Allah itu maha sabar, wa maghfiratuhu maha pengampun, la zulzilat as-samawat, tentu bumi dan langitnya akan bergoncang hebat, ya, akan terjadi gempa-gempa yang dahsyat min ma'asir ibad, karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Faqala ta'ala, ya, sudah berapa lama sih maksiat itu bertebaran di muka bumi, ya, dan seberapa banyak Allah telah menghukum kita? Terlalu sedikit dibandingkan maksiat yang terjadi. Kalau seandainya itu disamakan dengan kemaksiatan yang dilakukan manusia, ini seluruh penjuru bumi ini gempa semua sih. Seluruh gunung yang ada di muka bumi ini pasti akan meletus. Dan ternyata tidak Allah lakukan. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah itu menahan langit dan bumi itu supaya tidak jatuh. Langit tidak runtuh dan bumi ini tidak terbelah. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin ba'dih innahu kana haliman ghafur. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu menahan langit dan bumi kalau bukan Allah yang menahan. Jadi Allah menahan. Kemarahan bumi dan langit akibat perbuatan dosa dan maksiat manusia ditahan oleh Allah sebagian. Hanya dibiarkan sebagian kecil di antaranya saja. Fata'ammal khatma hadhil ayat. Coba perhatikan akhir daripada ayat yang dibacakan tadi. Surat Fatir ayat 41. Bahwa disebutkan di sini innahu kana haliman ghafur. Allah itu maha penyabar dan maha pengampun. Ya? Berarti Allah mengampuni dan bersabar atas kesalahan yang kita lakukan. Kaifa tajidu tahta dzalika annahu laula hilmuhu minal junadi wa maghfiratu lil usad. Kalau bukan karena kesabaran Allah menghadapi para pelaku maksiat, kalau bukan karena ampunan Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, lama staqarat as-samawati wal ardu, bumi dan langit tidak akan berada di tempatnya. Mereka akan runtuh, mereka akan akan menyemburatkan amarah mereka kepada para pelaku perbuatan dosa. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala an ba'di kufri ibadi. Ya. Tentang kekafiran sebagian manusia, Allah memberikan gambaran takadus samawati yatafattarna, nyaris saja langit itu retak-retak, hancur-hancur. Watansyakul ardu, bumi itu terbelah. Watakhirul jibal, hampir saja gunung-gunung itu runtuh dan menimpa manusia. Kalau bukan karena Allah menahan. Waqad akhraja subhanahu wa ta'ala al-abayain minal jannah bi dzambin wahid. Ini pelajaran terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi sebagai gambaran kecil saja, Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan, kemudian hidup di dunia penuh dengan kesulitan ini. Dari surga diturunkan ke dunia itu hanya karena satu perbuatan dosa. Karena Adam itu sangat mulia. Adam dan Hawa itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perbuatan dosa sekali saja yang mereka lakukan langsung diberikan hukuman yang begitu berat. Bisa bayangin enggak sih hidup di surga? Bisa bayangin enggak hidup di surga seperti apa? Dan kemudian diganti surga itu dengan dunia itu kan luar biasa. Hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa yang bahkan dirasakan juga oleh kita sebagai anak keturunannya. Kalau itu hukuman Allah bagi satu perbuatan dosa, bagaimana lagi dengan perbuatan dosa yang tidak terkira yang dilakukan oleh Bani Adam? Kalau Allah memberikan hukuman yang sama seperti Allah berikan kepada Adam, kiranya mampukah kita akan menampung segala kemarahan Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan pernah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sudah saatnya bagi kita untuk segera berubah. Saatnya bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Yang selama ini selalu kita manjakan. Enggak apa-apa nanti aja lah. Masih muda, masih ada waktu untuk bertobat. Ya, selama ini kita masih memberikan motivasi kita bukan pada amalan baik, motivasi kita berikan kepada hawa nafsu kita. Ya, bukan kepada amal kebajikan, tapi hawa nafsu kita yang kita berikan motivasi untuk selalu menggoda kita. Kita selalu memberikan pemaafan kepada kita, sehingga akhirnya kita lalai terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Ingat, Allah sudah terlalu sayang sama kita, terlalu baik ya buat kita, ya, dengan mengampuni terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita. Maka saatnya kita bersyukur atas semua rahmat dan kasih sayang Allah dan kembali kepadanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.